Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamna sun'ata lakum silakum lituhsinakum mim ba'dikum. Fahal antum syakirun. Wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha. Wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Wa 'allamna lan mulang sapa ingsun ku ing dawuh. Son atala gusin, enggawe kerajinan baju rompi perang. Son atala gusin, enggawe baju rompi. Waya tilabus iku adir'u, untuk semua itu adir'u, saminu. Adir'u iku baju rompi, rompi besi. Digawe kados, apa jenenge rantai-rantai. Li anaha krana saktemne adir'u iku tulbasi dinggo po adir'u. Wawaw te Nabi Daud awalu manusawi tani wong. Sona akan gali sopoman haing adara, haing son atala usir, baju besi. Wakanan ono iku kobla sedurunge anane garbu, wanane baju rompi besi, iku sofa iha, iku piro-piro lempengan besi. Dirinu hanya wong roh lempengan besi, tapi roh caranya ngerajin, terus apa rantai, jadi macam-macam. Lakum kedua siro kabe, di jumlah dinasi manfaat kedua jumlah manusia. Ituh sinakum, linuh sinakum. Nak linuh sinakum supaya merksa ingsun kum ing sira kabeh. Nak kirae kita lituh sinakum wa allamna sun'ata kuisilakum lituh sinakum. Supaya napa? Jaga poson atala husin kum ing sira kabeh. Binun lillah kita sarai Daud wa bil fawqani yang litursi. Tetes kirae wonten tiga linuh sinakum supaya merksa ingsun kum ing sira kabeh. Bindu ni kelandun lillah barik ning domil sing opo. Wabit tahtaniya tilan kelawan kiro'ah tahtaniya liuh sinakum idawuda domir balik ning Daud. Nah kiro'i kita wabil fokoniya tilan kelan fokoniya lituh sinakum. Nah diwaca lituh sinakum balik ning goni lilabusin maring fa'il labus. Berarti lituh sinas poin juga pokokian kuming sirokabe. Mimbasikum sangking perang sirokabe. Harbikum terkisi perang sirokabe. Ma'adzaikum sertane musuh-musuh sirokabih. Fahal antum monotote sirokabih ahlam makahi penduduk Mekah iku syakiru nagu wong sing yukuri kabih. Ni ami ing pira-pira nikmat ing sing ditasdiki rasuli klan bener sang rasul. Uskuru ni tegese nyukurana sirokabih ing sing dilalika kang mekono-mekono kabih. Wasakhorna li Sulaiman ar-riha. Wasakhorna lan ngatur sapa ing sing li Sulaiman kedhe Nabi Sulaiman ing sing ngatur ar-riha ing angin. Ta'atur asifatan hali iso banter. Kekuno nak mana ni gemerubuk, maksudnya banter. Wafi ayat yang ukro rokoan, hale yo iso tenang. Saji telubu pitik saya banget banter, banget meniupi. Wafi fahu lan kadang ringan gemerubuk, iso kon keras, iso kon lon. Bihata biro jadi kelam sebab kersani Sulaiman, maksudnya cek banter cek lon terserah Sulaiman. Tajri kang lumaku porik di Amerika kelam perintah Sulaiman, ilal arti itu muka maring bumi Allah tiga. Barok nakang maringi berkah insun fi endal marah. Waya ti'arati wa asamusyam. Wa kunalan ono sopok kita bikuli se'en kan saben-saben perkara. Wa alimina iku sing perso kabe mindalika sangking mengkono-mengkono kabe. Mindalika ku setengah sangking mengkono-mengkono kabe. Ilmu ku te persani Allah Ta'ala fi annama yu'tihi. Fi annama kelantahan dengan perkara yu'tihi kang maring no sopok Allah hi ingma Sulaiman na'im Sulaiman. Iku yat uhu iku ndorong apa magu ing Sulaiman lal kudu imaring tunduk li robbi imaring pangerane Nabi Sulaiman. Mulane fafi luhu ta'ala mengkote tindak lampe Allah Ta'ala iku ala muktado ilmihi sesuai nenggone penatrapane ilmune Allah Ta'ala. Wasakorna lan nundukna kita, atau ngatur kita menasaya kini ing pro-pro setan, setan demit, man tegesi ngatur ing wong, atau ing kelompok setan. Ya husuna kang bodo surup sopo sayatin lalu demi Sulaiman. Yat kuluna tegese podo manjing sopo sayatin fil bahri ing dalam segoro. Fayu krijuna moko podo ngetokno sopo sayatin minu sangking bakar al jawahiro ing piro-piro mutioro, piro-piro perhiasan to mutioro li Sulaimana krono Sulaiman. Waya maluna lan podo ngelakoni sopo sayatin amalan klan kelak pekerjaan dina dalika kang liyane iku. Gini ku bangun-bangunan, jadi kan jupo mutioro, jupo macam-macam, ijek dikengkan bangun-bangunan. Siwal gosi saliani teng nopo surup matas mutioro, rupa-rupanya jika nopo minal bina iyo, gaya ibu gaya bangunan. gege bangunan Baitul Maqdis riyen wa gaweane Sulaiman wa khairian li ane bina. Wa kunna lan ana sapa kita lagi maring kabeh. Iku hafizi nek njogo kabeh min ayu sikin to rusak sapa kabeh mak perkara amil kang nglakoni sapa kabeh ge setan kabeh. Liana umkrono saat temen sehatin kamu ono sobo sehatin ida farohu atau faribu samin. Nalikane rampung sobo sehatin min amalin sanggeng pekerjaan. Qabla laili kok sedurunge bengi afsadu mongko padha rusak sobo sehatin dunge amal. Ilam wisgolu lamun ora den sibuk no sobo sehatin. Ilam wisgolu lamun ora den sibuk no sobo sehatin diwiri kelandiane amal. Ini ku cerita Nabi Sulaiman kalian Nabi Sinten. Kalau terang nafsu kedap ya. Terus Nabi Sulaiman dorok keyakinan itu yang dia kunci ini pun buat Nabi disebut The King Solomon. Solomon itu disebut nopo raja. Sebab itu ketika jadi orang barat adanya King David itu mana nih raja nopo Daud. Ketika Nabi Muhammad nyebut Sulaiman itu Nabi itu dikritik oleh orang Yahudi. Delok oleh Muhammad. Wong Sulaiman kok dianggap nopo Nabi. Padahal dia itu tukang sihir. Akhirnya ada ayat turun wattaba'u ma tatlu syayatinu ala hudina wa Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Terus Nabi Daud ini wasi ini untuk kerajaan lewat perang panding yang baik untuk separuh kerajaan mergo hadiah menang perang panding wa qatala Daudina wa Jaluta wa atahu wa unnawa mulka. Terus Nabi Sulaiman niku pun maris saking kerajaan Nabi Sinten Daud. Jadi Sulaiman bin Allah Ta'ala nepis anggapane wong ya nah, Nabi Sulaiman niku bener-bener Nabi lewat mujizat sing ditunjukna Allah. Ini ku iso mempekerjakan setan mendet beberapa Nawa, beberapa mutiara dibangun Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis Masjid Aqsa. Di Masjid Aqsa bangunan megah ini lewat sinten Nabi Sulaiman. Ketika beberapa nabi setelah Sulaiman wonten kerusakan besar sing ndadekno prahara. Iku tiang-tiang Israel nakal walhasil terus dirusak kalian Nebukadnezar karo basa pondoke Buktan Asor. Iku terus hancur lebur. Jadi faida cah awak tu nak boh, ulah cuba ke asna. Iku sampai rusak kape, sampai istilahnya dihancur kape. Aku lalu mau co, ni kita lalu tak cerita Palestina. Mau co ayat ni, nanti saya nanti gue bingung. Karena perdebatan sekarang itu ekstrim. Kalau orang kiai-kiai dulu, termasuk ulama dulu, mulai Syekh Nawawi Banten, terus termasuk di beberapa kiai alim-alim di Indonesia, rata-rata meyakini Buhtan Asor niku kafir, bahkan ateis. Di perintah pangeran merusak bangsa Israel yang turunane Nabi, mergo tukang gawe rusak. Ini jenis wabodolina ila banina wa Israel fil kitab ila tufsiduna fil ardi. Marroteni wala ta'lum na'uluan. Terus walhasil pangeran ngutus dari ini sebagian tafsir Buhtan Asor. Buhtan Asor niku disebut ibadan mana ini hati-hati yang mana ini sensitif ibadan biro-biro kawulo lana kedua uli basin syafi Faja suhilala dia suaka nawajam bersama roh cerita Palestina. Jadi Palestina wonten Masjid Aqsa sing dibangun Sulaiman saking mutiara saking mas-masan saking hormati Sulaiman teng nawa masjid. Hasil wala-wali zaman dirusak di Buhtan Asor. Buhtan Asor nu tiang Babilon. Babilon ku Irak. Saniki daerah Irak. Jadi nopo wa ma'un sila alal malaki ini bibabila harutan apa? Wa ma'un. Saya nampak tak cerita ini dunia santet. Karena kalau orang nyantet juga bisa, tapi kiai juga nyantet. Tapi orang ilmu ini. kabeh kiai alim ora ilmune nyandet, tapi haram to wong nyandet. Tapi normale nek disandet ora apa-apa. Dadi nek aja kok rontok lah disandet to. Dadi Babilonia niku kota sihir. Mulane ana iki Irak kerusuhan terus, wong alim kabeh ora kaget. Wong alim sak donya ku paling siap dengar nek Irak itu selalu kerusuhan. Ke Irak iku riyen kotane jenenge Babilonia. Babilonia kota napa? Wama unzila alal malaki ini juga bila haru tawa malu. Kota Babilon itu juga yang lahir Nebukadnezar, yang menghancurkan apa? Palestina. Senajan tahu Palestina itu rusak oleh Bani Israel, tapi Allah ya rapat diri itu, nah dirusak orang dia. Walhasil akhir Allah utus Nabi Yusa, Armin, Armia, terus Nabi Samuel macam-macam, nantos terakhir Nabi Isa alaihi salam. Itu bangsa Palestina sing turunan Israel, ya, turunan Israel dari turunan Nabi Sinten, Yakub, ya, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi dulure Nabi Sinten Yusuf. Ini rumah tenan, sampean arep Palestina ada iki gak kaget. Bon alhasil Babilonia kota sih. Diku cerita kula maca niki mboten miris tenan, tak critani sikir. Wonten seorang perempuan tapi ojo kiasno ben nyiloro kidul. Kulo niku nggih pirang-pirang ana wong mati dari para wong kelem ning nyiloro kidul ketemu wong-wong sing ning kisane mati dari dipakaran ana wong sugihan. Dari ini. Nah, niku yang jelas ini cerita hadis soka ini. Jadi ada seorang perempuan, bojone niku ilang. Ilang. Tapi dilebok nanti itu ini cerita. Ojo mati ojo analogekno mbek seputar gosip ning seputar sampeyan ojo dipitnah. Bojone iku ilang, dikandani mbek dukun. Bojone iku urung mati. Nggih, bojone iku urung napa? Mati. Yen aku pengen ketemu nglakoni mantra iki-iki. Terus sarate nguyok ning gone tanur. Tanur iku pawon sing kanggo ngurupno geni lho. Kruwang. Wong wedok. Bareng nguyok niku dengan baca mantra, dek mantra-mantra tertentu dek ilang teng alam liya. Teng alam liya iku ngomong sing mati ning kampung endine ternyata di situ jadi buruh. Jadi nopo? Buruh. Lah ajaibnya di alam itu nak ono wong nandur klapa iso, nggih langsung panen sore. Nandur jagung nggih panen sore. Pokoke semua itu serba spontan, serba nopo? Instan, nggih serba nopo? Instan. Awal aja dekne ku sadar, nak dekne ku dunia sihir, ning dunia nopo? Termasuk ketemu bojone, ketemu sinten? Bojone sing kare ini wis mati. Terus dia mengalami banyak dialek. Ternyata di alam itu yang paling populer itu jeneng Muhammad. Jeneng sinten? Wah sayang saiki ono Muhammad. Saiki ora leluasa. Pokoke di masyarakat itu bakatane Muhammad. Ya jangkar ya karena mereka tidak iman. Walhasil terus mereka ngakui bahwa sistem pensihiran itu, apa monarki kesihiran itu mau runtuh. Mereka ada orang jenenge Muhammad. Walhasil dene balik ning alam nyata. Terus nyari wong sing jenenge Muhammad. Terus tanya-tanya dijawab Muhammad itu orang Yasrib, orang Hijaz. Hijaz Yasrib. Di Mekah Madinah wong riyen wong ado derani nopo Hijaz. Sesuai derani Madinah ke Rasulullah ya namine Yasrib. Walhasil terus dia ke Madinah. Rasulullah mon wafat, mon cinta pola ila rofiki lala. Namun ketemu Sayyidah Sinten Aisyah. Terus itu semua hadis diriwayatkan Aisyah menghikayatkan ceritanya perempuan tadi. Sing nate ngalami di alam lain, sing opo-opo langsung tukul nopo ini. Itu disebut wa ma unsila alal malaka ini tiba-tiba utama. Sebab ini masyhur antar ulama. Jadi kalau coba agak nakirah saya banyak masalah. Kalau antar ulama juga agak. Ketika Sayyid Husain bin Ali, Sayyid Husain bin Ali, putrane Sayyidah Fatimah, itu oleh orang Kufah ditarik ke Irak, ke Kufah. Dia namanya bukan Irak, itu Kufah. Ini tuh Abbas ngotot, jangan, kamu jangan ke situ. Bagaimana Anda ke satu negara yang penduduknya membunuh bapak kamu? Maksudnya Sayyidina Ali, apa penduduknya yang Najaf? Najaf itu apa? Kufar. Terus Ibn Abbas sampai gue bilang, moron bide, moro kufa, al kufa la tafi. Terus pasir al kufa la tafi. Terus masyur ngatar al kufi la tafi. Uang kufa lu nanti dibujur, paling gak dibujur. Tenang ketika saya Husain yang katanya mau dibiat jadi amirin mu'minin, mau masuk Irak, beliau ngendikan, ini mana? Ya pokoknya pun dari dok. Padahal orang-orang ini orang palsu, ngiranya takzim tapi sebenarnya punya rencana buruk. Terus saya Husain masyhur ngendikan, kok haga karobun wa balaun. Jadi beliau coro saya ini bergumam, haga karobun wa balaun. Karobun susah, balaun itu musik. Tenang, terus lelah beliau dibantai di situ. Nah, di situ nama Karbala, karena tadi itu saya Husain sebagai ini kan, haga karobun wa balaun. Terus disingkat, jadi terkait masjid, rebacan aku, jadi nama semenjak kampung di desa Husain terus tragedi terus menyertai di Irak. Sampai era Imam Syafi'i ngadepi Khalifah Harun Rasid, era Ahmad bin Hanbal di penjara ngantos efek dikeduki kampung di ngadepi Khalifah Makmun. Masalah fitnah, orang dipaksa konderani Quran mah. Jadi ilmu ngene-ngene iki akeh sing ngrasa. Dadi ketika Irak kerusuhan mung geger, Irak negara Islam kok kerusuhan, ana anak ngaji sing khatam. Irak iki ora kerusuhan, mulai Sayyidina Ali. Sayyidina sampai era Khalifah Mahmud, Khalifah semacam-macam kerusuhan. Nanto sapa? Berarti Irak niku cara garisnya derek garis pavilion, daerah-daerah nopo sih. Jadi banyak madrasah. Ibn Jaman, jadi sihir itu yang nyata. Mulanya asihru hakun, walainu hakun, sihir itu yang nyata. Jadi sihir yang buatan nyata itu sihir kimia. Misalnya kasus-kasus sihir anu, sihir kimia. Nah sihir kimia itu pengeran radaran ini sihir. Mulanya sama nama hami Quran itu beda-beda. Sihir kimia itu Allah radaran ini sihir. Sama Raisa misalnya, gus lah anak ini Musa, dari Musa bentrok sampai Sahara atau Fir'aun, itu keliru. Sahara atau Fir'aun itu orang ahli sihir, itu kan ngakali. Jadi gimana ya, aku ya orang kimia, cuma yang jelas kronologinya ngerti-ngerti. Kan Sahara atau Fir'aun ngerti, nanti pertempuran itu waktu duha kira-kira jam 9, jam 10. Faham? Kala maw'idukum yaumu zinati wa'ayyuh saron nasu duha. Karena mereka ada kepentingan. Nah, tampar-tampar niku diputer nganti habis nganti klimak. Diputer nganti klimak terus digawe air raksa. Ketika digawe air raksa ning tengah lapangan dilihat dari jauh, tampar nak ditewekuk nganti entek kan jibaro utul kan balik seperti semula kan? Lah balik kan ketane mulat-mulat. Lah kok ado dianggep iku ula bergerak. Jadi wong gak, wong tampar kok iso bergerak. Nanti itu pokok nanti melimak, nanti bol 180 derajat. Baru itu dicoba kan otomatis menggeliat, muter. Lah supaya kita ulah jika izak itu semacam air raksa, sing rupanya berkilo-kilo. Jadi kesannya kasus kulit nopo. Ulah. Lah itu Quran darah ini buat sihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Jadi orang sihir tampar dari ulo tapi yukhoyal itu dikhayalkan seakan-akan mata mereka melihat itu sebagai ulo. Malah redaksi ini Quran buatan sihir tapi yukhoyalu ilaihi min sihrihim anakan apa? Yukhoyal itu kan berarti matanya biru seakan-akan, tapi ya seakan-akan buaran Nabi Musa tongkate di sebelah, no dari ulo tenang diuntal, lu kaget tukar sihir. Sikir kok usung nguntal tenan. Ini sikir ya akal-akal. Makanya dia tahu betul mana yang sikir makan daun dek neroh nak. Wong akal-akalan tampar wae kok Nabi Musa tenan nang diuntal tenan. Ilang tenan no. Akhirnya dia ini sujud tenan dia karena ndak mungkin itu napa? Sikir. Paham. Lah anak ning kasus e Babilion pancen sikir tenan, sikir musuh sikir tenan. Buta natur yo pinter sikir. Wong gila itu masih yure dengan antar ulama saat jam itu ke dukunnya gak ada. Wong kefrat dan wong kurang. Nah, wong soleh dengan dukun itu salah nama nama nama dukun itu ada sejarah. Jadi dia ilah itu nara duit dukun ayu ramar. pilihan tertinggi kiai sing rada dukun ora lari. Kulon kulon nggih kalah uga kiai-kiai sing terkenal rada dino. Padahal pulung saya kira ono, pulungnya ampok jadi kan terus bayar ya agak ya udah sih, mati pulung saya kira mau muncul mau kalah kan kok. Jadi faham gitu terus bukti nasor tidak jadi. Nah terus ulama singkilapnya dan pertanyaan ulama, masa bukti nasor itu orang jelek diredak cendok pangeran ibadah lana, itu terus jadi perdebatan nanti sama angin. Apa yang mengalahkan bangsa Israel itu harus orang soleh. Apa siapa saja. Walhasil walawali zaman terus wonten tafsir-tafsir anyar termasuk al-khabir niku. Maknane niku mboten kok zaman riyin zaman Tanator tapi zaman ketika Israel ditundukno Sayyidina Umar. Jadi ibadah nalar kelompok itu Sayyidina Umar. Masuk era Salahuddin Al-Ayyubi menang perang napa. Salih, wabawa alam podo raro, jinten podo nopo raro. Cuma kulo cerita tentang dengan betapa peralihan bangsa yang terhormat rupa-rupa di bangsa nopo Israel, Simbria, Yakob, gara-gara orang lakoni perintah Allah dirusak. Jadi kita mau rontok pas ya suci lalat, jadi semua tenikus wabawa alam. Terus nih dat pangeran terakhir buat nenten ngoten-ngotenan terus wonten kau ide umum in ahsantum. Ahsan tumli antusikum wa'in asatum salah. Ya sebabnya saya ini bangsa Israel kena hitam tapi nanti apa ya manfaatnya awam diri nah aku elak yang bergena. Nah terus bangsa Palestina itu oleh Allah disifati subhanalladzi asra fi abdi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika ada pangeran alladzi barokna haulam lah ulama eger meneh. Barna haulahu iku sapa? Jare mufakir riyen. Masjid Aqsa sing sekelilinge tak paringi barokah. Wong mufakir saiki janggal kabeh barokah apa nang Palestina bedino. Kula niku nate ketemu profesor ahli tafsir, yen nate ketemu dokter tafsir, yen nate ketemu wong alim alama ahli tafsir, sampai wong klenik tukang nafsirno. Sampai pulau piambak nanggu ilmu pulau piambak itu macam orang-orang donbir dikisah kaya ini gini suprat subhanallah ini namun pikir kaya bisa nama nanti yuk kok rahiling donbir ini wala wali harus ngerti mondok-mondok subhanallah ini mau suci zat asro kan mitrono soko lagi itu Allah kabeh sepakat Allah asro biabdi kelawan kawalannya lagi cinta Nabi Muhammad sepakat ya. Berarti subhanallah di asro fi abdi laylan yang dalam waktu minal masjidil harami sangking Mekah so, masjid haram itu mana nih masjid haram itu Mekah ya udah anak aku ngerang alim kata ulama ijma minal masjidil haram maknanya orang masjid tapi Mekah aku kasih kota nabi isro'e sangking umai umihani buatan sangking masjid tapi sangking dalam itu umihani berarti masjid haram maknanya mutlaki Mekah pokoknya kawasan orang kawasan orang Mekah. Semua Mekah disebut Masjid Nabawi Haram. Ilal Masjidil Aqsa maring Masjid Aqsa, Palestina. Masjid Aqsa disifati Allah, allazi rupane masjid apa rupane Nabi. Nak rupane masjid berarti allazi rupane masjid barokna kang maringi berkah ingsun. Kaulahu eng seputar kiri kanannya masjid. Padahal Palestina berdino perang mulai begin. Nanti dah ni. Terus akhirnya orang lama cuma nani Allahzi itu sifatnya Nabi Muhammad. Allahzi rupane abdihi Nabi Muhammad. Barok nakang marini berkain sun. Kaulahu eng seputar kiri kanannya Muhammad. Alasan ulama sing iki orang masalah kali berdua terusan ayat linuriyahu hule linuriyahu supaya merono ingsun hu eng Muhammad atau eng masjid. Lha linuriyahu hune Muhammad wong masjid. Muhammad kan. Lah kan ketok klirune nak rujuk mau. Hawalahu masjid linuriyahu Muhammad. Dombe kok mutar-mutar. Paham. Sampe nak eling nak iku dobi. Nanti nak barok nak hawalahu mbok arani masjid padahal linuriyahu. Kanjeng Nabi. Mane wonten banyak profesor tafsir sekarang berpendapat termasuk Sangkeng Al-Azhar Barakna Kaulahu ku Muhammad. Artinya Muhammad ketika Mi'raj itu dilindungi oleh Tuhan. Karena teorinya dengan kecepatan segitu harusnya normalnya itu terbakar. Tapi karena dilindungi dengan kecepatan Mi'raj, Rasulullah tidak nopo, tidak terbakar. Soalan bodoh naro. Tapi yang jelas iki dino nak nafsiri Kaulahu masjid Aqsa itu lagi masalah. Lagi ra populer, maksudnya kenyataannya sering nopo. Sering masalah, domirnya terus zigzag. Kaulahu Masjid Aqsa, Linuriyahu Bani Nabi Rajinan. Masjid Aqsa sing diberkahi pangeran lan Allah merono Nabi Muhammad kan bulat no. Kalau sering nah, terus ini cerita ilmiah kalau akademik. Terus kalau ketemu kiai-kiai yang alim sing diberkahi pedulian. Nah, jinan domirnya tembuli. Jadi dia itu enak. Dan jenis ini bingung, kalau malah rakyat ke sekolah itu bingung. Perkara ini bingung. Perkara ini itu tadi, domir itu memang abdomir si domir. Domir itu udah ngasih, sepuluh orang. Tapi yang jelas, apapun itu, secara sejarah, mungkin orang bisa di Masjid Aqsa, juga ada Nabi Sulaiman. Dengan mas-masan, yang riin macam-macam, yang dipekerjakan, ada kose. Lah, setan itu kurang ajar, nak kerja, itu hampir kurung bar, kok nganggur itu dirusak meneh. Jadi itu disibuk. No. Nah, setan melete dari Sulaiman. Sulaiman itu bintu, jadi Nabi tapi bintu. Unggul yang mati orang iso, sing iso itu gitu. Dia bangga. Iso roh barang gaib, jadi iso boleh mutiara yang iso laut, jadi dia pinter. Mereka orang barang no. Gaib. Sulaiman kekasih pangeran diarani bintu. Pangeran tersinggung. Pangeran nak no Nabi ini diarani bintu, tak tersinggung. Aku nah, dari pintu orang tertinggung. Anak-anak bini dari pintu. Lah setan itu kalah dengan Nabi Sinten. Jadi pangeran dia pertunjukan. Setan itu ditunggu ini Nabi Sulaiman. Nah ditunggu ini kerjanya di. Padahal Sulaiman harus mati. Ya mati di ini sekalipun. Nabi Sulaiman tetap nyekel nama. Tongkat. Ngadek. Setan kerja. Melengak yurawani. Istirahat yurawani. Perkara ini ditunggu di Sinten. Terus kan sempat nih. Biasanya nunggu ini dino suwengi juga setahun. Nunggu ini bahwa gagal ya rakaruan ngadek. Sulaiman tetap ngadek. Padahal itu mati. Akhirnya sangking suwe ini tongkat itu sangking itu digerogoti nunggu. Raya. Suwe-suwe. Ya rupuh. Barang rupuh. Fala makhor rata bayana bil jinnu. Allaukanu ya'lamu lalwaibah. Malah itu fil adil, akhirnya setan-setan roh. Kujulukan antar setan akhirnya sadar. Keliru berarti kita darah di roh barang gaib. Ngerti ya Sulaiman itu mati mulai malu agak mergawe. Tahu. Ketinya ya bagaimana. Jadi dari falam makoron roh. Tabayyana diri jinnu. Allaukanu ya'lamu nalwaiba. Malah itu fil adil. Jadi umpamu dia ngerti. Nah Sulaiman itu mati. Iku ora perlu kangelan kerja bak di mergo wedi ditunggoni jinten Sulaiman. Ane rayap ku kewan kesayangane setan. Ane agar ana pundung iku jare ning gone napa setan. Mergo rayap ku kesayangane. Terus setan matur nuwun kuwi rayap. Perkane jasane rayap dene roh mati dene jinten Sulaiman. Ane setan tak ngamuk lan matur nuwun ben napa. Rayap. Nah, dadi mitos ning Jawa agar ana pundung digone rayap dere gone napa. Anak kue terus nunggoni, ya di nunggoni. Kalau juga ada mahasiswa pacaran. Barang pacaran dari kia ini. Kalau ada orang berduaan ketiganya setan, ya berarti Pak Ustadz yang malah lorong. Pak Ustadznya orang ketiga. Sing anda nih, kalau ada laki dan perempuan berduaan ketiganya. Berarti Pak Ustadz malah lorong yang ada di wong sekuler. Mergodinya orang apa? Ketiga. Mana nak ada ni wong loro, Pak. Mana nak ketiga dene malah kok. Jadi ku tak tidur nang gitu. Terus dunia sihir yo nyata. Yeah. Tapi nak kasus Nabi mu, sinten Sahara tu Firaun boten sihir. Yu khayalu ilaihi min sihrihim annaha tasma. Jadi wonten sihir hakikatan, wonten sihir sing napa? Yu khayal. Pak, gitu terus. Malahnya Nabi Sinten Saharatu Fir'aun cepat sadar nak napa sing dilakukan Musa tidak sihir wong aku akal-akalan perkara tampar tak puter kok dimusuhi dituntal tenan iku mesti ora sihir ana iku muji muji mulane langsung napa tunduk ke sinten Nabi Musa. Nah iki crito niki terus kula pungkasi kalian Nabi Sulaiman itu sempat trauma gara-gara dibodohi wong dibodohi setan berkali-kali. Ketika dibodohi berkali-kali terus beliau donga Rabbi habli mulkal la yang bagi di ahadim mingkati. Kulo kasih kerajaan sehingga layak untuk orang setelah saya. Akhirnya dia pengiran digenti angin. Kesetan pula balik ngakali terus digenti nama. Nah, Nabi Muhammad ketika nyekel jin ifrit, kan Nabi ini seni. Nah, Nabi lalu tadi lihat ibadah. Kalau Nabi nyekel jin ifrit, lucu untuk jin apa tuh? Mungkin kayak alien juga nopon, kayak lucu. Ternyata Nabi ini seni. Ketika dicekel nanti cita-citanya mau citok. Iki tak cantang ning saka masjid ben sesuk cacili-cili iso dolan-dolan. Duh aku sok kae. Wani dolan ana cacili ibadah wong Nabi tau nyekel ibret ku cita-citane mau citok kepengin tak cantang. Sesuk di dolanan cacili-cili. Dadi kan berarti lucu kan bentuk jin. Paham. Lha wong tenan aku sok kae, cinta ora dikasih aja direngkat. Wani dolan ana cacili ibadah, kasus ngaji kalau di sore, nak istisqo di sunat dong. Ngajak dewan becak pilih, terus yang tua-tua dikatakan kasus. Terus kan Nabi pilih, ketika dicekel badai dicancang, Fazakar tukola aki Sulaiman, Rabbi habli, mulkal layam babi, li ahadim, minta. Pangeran itu, Nabi Sulaiman kepengen kerajaan yang enggak pernah terwariskan oleh orang setelah dia. Akhirnya Nabi Muhammad ngecolok. Lewat itu terus kukorak memfatwakan hadam jin itu haram. Sebagian ekstrim murid sirik. Tapi rata-rata sebagian kiai dari ini itu hadam jin. Lah sing ora iso terus muni haram. Sing ora iso terus muni napa? Plus ora iso. Jadi sing ora iso muni sing setengah iso. Mulai oleh, kalau ini dari sini tinggu gendam, tinggu macam-macam, ada masuk hadam, apa? Mengenai pulau ini bingung, pulau ini bimbang-bimbang di jaduk jari ini di murid ini. Pulau lamno yang rontok di murid. Tapi dari orang pokok ini kok. Karena pulau ramadhi percaya yang berkaran biasanya di murid haram murah itu. Di murid haram itu buatan apa? Jadi mengenai sampai nak lebih setan ya wajar, lebih jin ya wajar. Memang pernah nyata hubungan setan dengan Nabi Sinten Sulaiman. Dia pernah meletih-meletihan, meletihnya setan dari Sulaiman menguasai dasar laut. Allah tersinggung. Gawe pertunjukan Sulaiman ngadep sekitar setah. Nunggu di setan nopo ker. Setan dirawani nopo. Istirahat. Nanti ditutup nopo kalian mau ditulung nopo. Temen ini mitos setan ini. Nah, pundung kata setan. Saya ini serau sumber mitos. Pundungnya ya santai. Saya pun tak, saya ini cerita. Terus nak sampaikan kawan di Irak, Irak tu panjang bunyi fitnah ke Babylon itu dari wilayah apa? Irak. Sing wonten dunia wau dunia jadi ni wong mati ketemu dipekerjakan macam-macam. Dan itu setelah Nabi Muhammad datang, itu memang jangan resminya ditutup. Mana kami yakin itu salah. Jadi wa anna kunna naqudu minha maqaidalis. Sama ia tamil ana ya kiblahu sihabar sosoda. Wa anna la nadri asyarrun urida bimang fil ardi am arau dabihim rabbuhum sosoda. Jadi sausnya Nabi Muhammad niku diutus, niku dari setan-setan. Wa anna la masnas sama. Sekarang kita-kita ini mau mengakses langit. Fa wajadna muli'at harosan syajidan. Tapi langit sekarang kita ketemukan dijaga ke jadi tahu saya lagi dari Nabi itu langit dan informasi kekuasaan setan dan sihir itu berhenti. Tapi tetapi kata kiai itu disanya. Nanti kulon uras pendapat. Kulon sering kuyen di sampai aku tidak ada tuang kok mau bismillah lalu terus. Dungo itu. Tapi dia mantap ramahan di perkara itu dia. Kalau saya dungo yang sama berkum mantap buat nabo. Lalu mati tenang. Ya mati tenang. Ya kita nanti sepatu ini pengen. Baca wayai nabo. Kok bintu, terus mati, cek yakin kalah di dukun santai. Mati ya yakin kalah di pengiran, gok-gok, gue mu'min, gue mu'min. Lha mudah diwong mukmin kok bendone ra karuan. Wis wani mati, kuwi wani yakin nek dipateni pangeran. Gagah ndi dipateni pangeran, nek dipateni dukun santet. Ngono kula nganti dik tau ketang santri kula, kuwi beruntung yakini kuwi mati di dukun santet. Berarti kayak kalah mbek dukun santet. Mati ya dipateni pangeran uga kalah mbek cet sing mesti kita kalah. Yakin mati kok dipateni coba. Wah. Kalau nggak boleh balik, nggak pernah alami hal-hal sing rasi-rasi ngoten. Tiap pedungo mesti kok ngerasa salah. Laku lama tuh dungo perkorongnya ini sini-sini buang maksudnya. CKP maksudnya perkara ini gini ku. Nak wes wani dadi ulama, dadi wong mukmin sejati. Kena mati di pateni. Sesampai kau yakin mati di pateni. Tapi cara lahir Gus mati ini melumpung ini. Lalu kakek ngombe ya melumpung. Paham. Orang usah, orang buat marai fitnah tuduh-tuduhan, mana nak buat dukun macam ni? Ini orang liyo para komam malah repot. Orang dukun bentuk ni raga rupa. Orang kalau di kancau tukang bedo dukun, ni nyata tenar. Orang dukun terkenal jatuh. Tiap orang takut dijawab. Dia nak mau angkat, orang takut pertanyaan orang buaya boleh dijawab. Kancau kau kiri, kau kiri rein. Cerita, bah, orang kehilangan duit 10 juta. Ini aku 10 juta, yang cukup ya orang ngaco paling tangga. Oh, dukun bintu aku di 10 juta yang tahu duit. Dijawab, Ben. Bocah itu tahu di belah, tapi tak apa. Mbak, duit pulau ini hilang 10 juta. Itu tetap dijawab. Orang ngaco yang cukup ya pikir-pikir. Oh, dukun bintu, duit 1 juta yang tahu duit, kok kehilangan itu. Intinya dukun-dukun pertanyaan apa ya, apa dijawab? Jawa. Ya jalan merdukun. Wah, bujuk kula nang tiga, mboten akur. Ngene lho acak nang ngene padha dudu sitok ae abote ra karuan. Tetep dijawab. Ora betul jajal. Lah wong sing percaya dari wimane ora tau omongan pas terus. Ya jajal pertanyaane diwale. Ya mau sing ora nyata-nyata iku takon. Wah, tetep nopo? Dijawab. Itu tidak menjadi rapat dukungan itu seruntuh karena akses langit itu kenapa wa anna alamat sama anak bahwa jatuh muliat harusan jadi itu pulau suwon sing ngaji itu merikis bahwa mantap namun ada ayat kursi santet rata tes mereka yang mati kerasannya misalnya kalau lahir masih mati loro kok mati mampu mawon ya yakin semacam catatan yang sesuai rencana yang mati itu sesuai apa sesuai catatan sesuai apa pun dengan tak kalau cerita ni sihir tu dia lengeleng itu si. Wat kura ini ngau siro ayu fa ini ayu fa ayu dah dalam cinta betul nusangi ayu podewo ibna terobat. Nadi kane indu masuk ayu tapa pengenane ayu. Lama tu lihat semasa ni bentuk bosok ayu bifak dijami imalihi kelawan kehilangan sebagian atau kabiani dunia ni ayu. Wawalat hilan anak ayu. Watam di kijatati hilan ajuris jatati ayu. Wahat ciri jamin nasi langen nengis kabianin musol lagu maring ayub ila jauh jatuh kecuali bujuni ayub mungsak diso neneng kabe kecuali bujuni sini nak girang-girang tahun salatan dari sebagian muni telung tahun alsab antor hitung tahun altaman ya asrotan utawa warulat tahun niki kaos yang sokan jadi nabi ayub dicoba pengiran ini warulat tahun wadi kolan denrukno faisuhu ma'isaya nabi ayub bagian kiai mojo wadi ki aisyhi lan dicoba kelawan rupake maisae dadi nak mbaca master ya tapi difak dijami imalih wadi ki napa aisyhi oleh dungo ngeten anni tak temne ingsun difak fil hamzah difak fil ka aisyhi anni iku maksania iku ngepon ingsun apa aduwa kubaya utawa kerepotan aisyhi dadu dikese kerepotan wa antau di panjenengan wa arhamur rahim min wala sidat sing wala pas tajab nama kau dibaca ini sokong insun lagu maring ayub ni daru ing dungane ayub. Insa usiwa walulah tahun. Fakasyak nama kau buka insun main kerkorobi kak ni ayub mindurin saking bahaya atau saking penyakit. Wa atain alan pareng insun ing ayub alau ing lebane ayub aula jauh desa anak-anak ayub adu kuro ing kang biro-biro lanang walina salan biro-biro itu. Di an uhyo. Gambare arah yento di an uhyo. Gambare itu din uripno sopo kafir lagu korona ayub. Wakulan di saben-saben suci nasin saya ini saking kelompok loro itu salah satu yang terlalu otak untuk itu. Wamit lagu ma'lum lan sepadane kafe, sepadane keluarga kafe ma'lum yo disertakno keluarga kafe. Maksudnya sing mati diurip, no lan dijodohi mek sing anyar. Minjal jadi sang ibu jenis Ayub wajidah lan tambah nopo fisya berarti yang dalam nomi jauh-jauh. Wakana lan orang lalu kedua Ayub apa andurun apa wadah lil kumki krono gandum. Wa andurun dan wadah li syairi krono adah syair. Gandum misami orang semana di jagung gandum syair. Syair ya pokoknya jenis makanan Arab yang jadi bahan roti. Bodora roi, bodora. Bodora kaya kaya Jawa bodoni, kacang Arab. Pada rara mana aneh dari bajing nopo. Kalau nanti konco udah berkira karuan. Sinjap nih gua tenggine mu enak halal. Karena si mangani sinjap gua bajing kuatir dia itu santri yang mangan nopo. Bajing ada kasus itu. Dog itu jenis hewan halal. Tapi hadis sepakat nak dog itu jenis hewan halal. Tapi gambarin yang mujiz kayak kawu kasus nopo. Seorang lagi kawu nopo. Biawak nih. Akhirnya dia kira mana nih maknani dog lan biawak. Kuatir santri yang mangan nopo. Ya, akhirnya mana ni? Wadok lan kau Arab, wad sinjap lan bajing. Jadi santri ni kurang aja. Wah, ni Arab rano bajing. Perkara ni mangkel kabeh kok nopo? Lah itu kalau adat kacang Arab, wong rok kabeh Arab padang pasir, ono kacang kacang kondi. Tapi yang kerono nu jadi kacang apa? Arab kondi, Arab tu padang pasir mana ni? Jadi dia itu demi santri ini gak mangan bajing, gak mangan apa? Ya ramangan apa? Dok, itu namanya ini dok lan apa? Kawok apa? Kawok Arab, biawak Arab. Dia Jawa haram tuh, sebenarnya. Repot. Oke, macam kau tenan-tenan, dia mesti ini tenan, yang Jawa ini macam mesti ini tenan. Karena di mana ini keliru, ya repot lah pokoknya, masalah hukum. Nah keyakinan pula di biawak itu banyak haram, di madhab Syafi'i jelas haram. Tapi ini mujid gambar di kasus apa? Kasus biawak. Namanya nak mujid gak warna, malah gambarnya gak tikus. Yang ini itu gambar bajing, tikus itu sama. Sama jelas di kampus, keluar di kampus yang mulai kampus kuno. Mujid yang warna sampai mujid yang warna. Nah mujid yang warna itu kita sinjap itu rontok mirip-mirip ke tupai, apa? Tupai. Tapi nak mujid yang warna, gambarnya sinjap sampai tikus. Podo kan, mengikut be, nak baca. Mana tadi saya orang sering pertanyaan. Nak keyakinan di game ini baca halal tak halal ni? Keyakinan tak roto-roto. Soro santri mangan baca ektoral ni. Ukuran, heh? Orang nikah leh. Orang nikah leh. Orang si mangan orang si mana? Bukan misalnya kiai mangan baca, jatuh gak ada. Jatuh gak. Gak, tapi orang sederhana ini halal. Orang kan unik gitu, orang seneng gitu, kalau halal kan. Tadi tahu angan, mungkin. Tahu angan. Pulau nanti saya bingung. Pulau ini ya mantan uang kokoh, saya kata kau hukum detail-detail, hukum memang ada cendera seperti. Bu, hukum video seperti. Pulau nanti tak ngerti dia nak bangun daerah, daerah pedalaman. Video itu haram, mereka tak kari kokoh. Tak ada. Nak cakar yang beten kuat, rasa gula mangan. Kau tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Kau tak ada. Sakar itu, ini yang bikin haram jadi ini. Cucu istri gua, wah sarap. Wah kayak pelantun. Repot, nama penting repot. Nuanjan halal haram, nuanjan subjektif. Nanti saat ini kita di masalah tentunya. Jadi masalah tentang. Nanti saat ini gua ngarap gua serang organik ya Indonesia. Nanti wonten kiai alim dia itu ngarang kitab ini al-bildut. Dia judulnya al-bildut. Gara-gara dia wong alim, wah agar ketemu wong alim-alim Arab binnya. Ya Jawa, tak pulul haya. Ya wong Jawa pakanan ini. Ulo, mergo welut ambil ulo, ning kamus gambare. Oh, Jawa. Welut ambil ulo, ini kamus gak warna, rak. Oh, wong Jawa mangan apa? Halo, nanti ya Jawa, tak pulul haya. Wong Jawa mangan apa? Ulo. Kira-kira Jawa ngamuk. Ngarang kita judulnya. Al-Bulud. Jadi wong Arab didudono nak walud beda mek apa. Wong Arab padang wasit tetep ora tau ora walud. Nak kula nganti sakniki bantah-bantahan wong Arab perkara Hamzah. Mbek ulama-ulama ketemu semene nganti sakiki ora terima. Kula nak kapan-kapan mbek dhuwit tetep tak baleni meneh. Nggih kula kan ngertos lah. Ya mungkin untuk orang Indonesia termasuk kulo nu ahli lah, ahli Rasul Utsman. Itu kalau Quran Indonesia itu kan kalau nulis Hamzah hanya alif, tidak usah Rasul lagi, tidak usah dase ya napa. Ah ya, jadi misalnya nulis inna huwa ala kulli syai'in qadir ya inna huwa alif saja. Kalau Quran Arab kan inna huwa ya ono Hamzah ning isor, nah ana huwa ning. Nah, ini tadi kita bantah-bantah enggak ter. Pokoknya nak ana ono Hamzah itu jenenge alif. Nak ono Hamzah jenenge memang ada kelebihannya, kelebihannya gini. Misalnya kados sing sensitif sing mirip misalnya kados cerita apa niku Zulkarnain ya. Apa itu? Atuni Zubarul Hadid hatta idza sawa baina enggak ada yang itu sebelum itu. Hatta idza kalau baina sattaini wajada min dunia qoma la yakaduna qabuna. Kalau apa ya Zulkarnain ini sudah macam sudah bil arti fa hal naj'alu lakal qurjan ala anda dalah benana binahu kalau mama kan di firqiu kairun fa'il ni dikuatin ajal kan jelas nih kalau fa'il ni dikuatin ajal kita bacanya kan dikuatin ajal itu nak pernah narap macam di kelebihan karena alifnya dikasih nopo Hamzah dengan demikian kan teorinya mesti Hamzah kotor kan kalau dikasih Hamzah kan Hamzah kotor enggak mungkin dibaca dikuatin ajal tapi dikuatin Quran Indonesia boten alif saja. Lah alif saja kan rawan diarani alif fathul kan bisa ditekuk. Nah Quran Arab kan gampang dinenani, anggere alif iso ditekuk kan gak dikeki napa? Hamzah. Tapi nek sing ra iso ditekuk dikeki hamzah, iso ditekuk tanpa napa? Kalau Quran Indonesia kan sama. Aku ora kan memberi penjelasan. Rai Hamzah kaya ngene iku sing gawe Khalil bin Ahmad. Ora ana huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah terus sampean wolu likur ta sanga likur. Mane gak alif gak tak sak sini kan lam alif hamzah. Iwan akeh ulama sing ra ngitung napa. Hamzah iku pecundang. Hamzah iku parasit. Jadi dene iku kadang bentuke wawu, kadang sampean nulis makulun hamzah bentuke napa. Wau, nak nulis salah, kali nak nulis isti, ya, ketok neng kiro asap apa bener Indonesia, bukti nak Hamzah pecundang mau misalnya fista mawat wakoh, macamnya itu nih tak itu nih, itu, buat apa ntar, dia yang mau ngaku kalah, tapi dia yang ngaku nih aku ragu dulu, tapi kan bodora, akhirnya dia ngaku nih, ya tidak apa-apa kalau ada yang paham kayak kamu, tapi pokoknya cara saya gini. Pokoknya cara saya gini, jadi nganti saat ini memang bedanya Quran Arab di Indonesia ini masalah apa? Kalau nganti saat ini saya tak kira kasih, dia kalau lah setuju nak Quran Arab rasa rubah, tapi kalau nak kon rubah ya ragu lah. Bodoh mati nabi ini om. Ya karena nabi Hamzah itu macam misteri Tuhan itu nak nak keyakinan pulau nanti ngecek Rasul Utsmani tahun 1 Hijriah, emang enggak ada Rasul ini itu enggak ada. Ya hanya ditulis apa? Itu Lajna Arab ngakui, memang itu enggak ada. Cuma untuk memastikan itu Hamzah yang terbaca, dikai Hamzah, dikai tanda Rasul ini. Seorang mereka apa? Ya Hamzah. Gitu. Paham, itu terus. Wah, soalnya sampai ngaji melalui Udumah turun ke ulama. Ulama itu bukan. Gak sempat mikir masalah hati anak buju, perkara Hamzah, kaya-kaya. Kalau tak boleh-boleh, kurang tahu sholat hajat tenanan. Kaya sholat hajat kepengen paham Hamzah. Kau Imam Syuuti atau ulama ini dan umum mewang roh Hamzah itu nentak no waktu ni mungkin ngarang kap no Hamzah. Hamzah buat nangel sebundi. Orang misalnya contoh gampang bersama tahu mikir, tahu mode-mode. Sama nak master, nak tasriban. Amana ya terus no. Amana. Yuk minum. Imanan orang ngawur dia. Amana asluhu amana. Alabasni afala. Mesti nak ngerapkan istamaat alhamdulillah kan. Dua Hamzah kumpul. Yang kedua sukun. Fa'udhimat ikhda'umah jadi amanah. Faham ya? Nak yuk minum. Korasi elal pisang. Mudur. amanah jadi amanah di iklal. Yuk minu gak di iklal. Imanan. Di iklal. Yuk, geneman kok ngono. Mandi di iklal, mudore ndak, masjar. Di iklal. Lainnya bener Abu Ja'far, sebagian kira'ah asra, nama coyok. Innama yuminu bi ayatina falhumul muminun. Orang gelam deh, mereka. Orang mandi di iklal, masjar di iklal, kok mudore. Ini kan sebagian kira'ah asra kan. Innama yuminu. Nah, kodaf lakal muminun, buatan mukminun, karena ini mangkel ini, ngelal orang menisan tadi, dan iya, ngelal kok pilih-pilih, tadi jadi dikukul rata, pokoknya ngelal. Jadi nak muni mukminun, apa? Muminun, nak muni yukminun? Yukminun. Nah, lucu nih, wong sing percaya Hamzah, nak nulis yukminun tetap nganggu wawu, iso Hamzah berdiri sendiri. Ayo, nak kue nak nulis yukminun, nganggu wawu, buatan. Wawu, Hamzah numpang aja yang dikasih. Iya betul. Berarti kakek kau tulisan wawu nopo Hamzah. Wawu. Saya tak tahu mikir tu jorat terang. Kau cukup bet. Kau tu termasuk haji ni apa saya cepat perkara nopo Hamzah. Kau sanggup kata ni. Semua ambil orang tu. Jangan kau tidak dong. Saya tidak menangira kalau ada orang Asia jauh alim Hamzah tu. Akhirnya dia mak oleh sinawi pusing. Tapi kalau nanti saya tidak penasaran. Karena ilmu ini tidak banyak yang bisa. Saya sendiri tidak punya teman musyawarah. Lah rom ya tak kandani jar bukan piye wong royo lagi. Tapi paling jlibet mang masalah Hamzah itu paling nopo? Coba kalau kira atap akhilah mesti kasusnya Hamzah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Sebagian kira apa? Kufan. Mesti Hamzah dan tidak. Huzua, huzua, husa. Mesti kasusnya nopo? Hamzah. Pusing. Ya tak tahu tau mikir Hamzah. Mana kalau kaji sebujuk tak mau, sebujuk mantap rantau oleh-oleh. Mesti mikir Hamzah berom. Rekod kalau kayak kemarin, aku tu jodoh anak-anakku lah tu cinta. Aku anakku lah nanti cuma 26 SD. Saya doakan ketemu lama rosom sing ikhlas. Ini mau ikut tadi. Nak dapat kodora bayar, ya kodora gelan. Dia pak. Saya senang debat ilmu akhirat itu senang. Kalau mau bayar di suarga, tidak tanggung-tanggung. Mau bayar apa? Suarga. Karena memang paling sensitif di ilmu rosem itu ya Hamzah. Lainnya itu tidak sensitif. Makanya kelihatan sekali kan. Misalnya, Kul ar-ra'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma dzalakum lal ardi am lahum syirkum fis samawati tuni. Itu karwan Hamzah kan. Am lahum syirkum fis samawati tuni. Tapi ketika wakaf, am lahum syirkum fis samawati tuni. Bar Hamzah ganti ya. Karena memang misteri Tuhan kan. Ya Hamzah. Dene ya tapi dene kalau kok ono wong pinter medal kan wong Indonesia kaya bahasa Arab kan cara dene kan. Kok ngerti murid cilik ana dia iki nyek wong ana dia. Parah. Tapi ya hikmahnya akhirnya mereka yakin bahwa lajina di Indonesia orangnya tidak main-main, memang orang-orang yang menguasai. Dia ya, menguasai betul, mereka akhirnya yakin memang Indonesia memang spesial. Sampai akhirnya dia bilang yang boleh beda itu Indonesia dan India karena ulamanya banyak. Akhirnya nggak kualit. Padahal Pak Baten pun Indonesia yang ahli ini selesai sedikit bodoh. Wah, saya itu kasus dah. Saya itu coba sampean mau Quran. Nak ramah saleh Hamzah. Itu tadi contoh yang gampang aja. Sampean kalau mau wasal kan bisa sama wasi dunia saleh jadi tetap nih kalau gitu. Kalau orang itu mau tahu nama dunia leher dunia mau tahu kalau kau melarang dia ambil usir pun bisa mawati dunia. Tapi kalau nama kok bisa mawar itu ya sudah begitu. Misalnya orang-orang kafir ngomong iti di Quranin, tapi nak baca awal iti nabo di Quranin. Jadi kafir kok itu kalau langsung itu Hamzah, kalau wasol, kalau dimulai dari awal ganti nabo. Ya, jadi arah asal usulnya semua dari guru neng ini. Saya pernah Ustaz Musola bertakori, kok ngeten bah, semua dari guruku. Tapi nyorak aku kan sing keduman roh masalahe kan. Paham ya, jadi hampir aku tidak nanti gampang. Di kasus terbanyak dong, kok. Ya, tapi ya harus ada yang paham. Perkara ini, wow, gara-gara ndase no, kok. Ini kurian gawean Imam Khalil bin Ahmad, guru ini Imam Sibale. Dia menambahkan satu ndase ain, dua solusi, Hamzah kotok, Hamzah. Keterusan dipasang. Lah, itu sudah di kasus. Barang dipasang, bingung, ulama rosem. Mergo nek dipasang ning gone ya berarti macane bisa mawati tuni padahal engko nak diwakaf no terus diwaca awal macane. Ya, masa sak Quran no disarokati loro. Lho lain itu kan satu huruf kan harokate. Loro. Saiki dipasang ya apa dipasang hamzah kalau sampean dadi alif ra. Napa? Lha ya akhirnya kan lucu kan satu konteks macane. Dan terus yang dipasang ya apa hamzah. Nah, itu kan tapi kalau Indonesia itu enak. Nah, kasus kula piambak kan di pengalaman nulis mushaf ya, di KI penjelasan di Barwani solusi ini riyen nggih ngoten. Memberi penjelasan di Quran Kudus di akhir ya itu diberi penjelasan. Quran kula nggih tak KI penjelasan. Biasanya solusi singkatnya nggih setiap penerbit ngekeki napa? Ustaz ben ngantuk-ngantuk nerangno ketakoki pokoke mong. Kula riyen yo korban Ustaz Bendo ketakok. Kok ngaten tuh kok Gus kula riyen yo ra roh pokoke ngono Gus maksudnya. Tapi lumayan ana Ustaz gak paham lah kan tetap bener. Kelebihan itu kan tidak paham lah tetap nopo. Anggap bisa mawat itu ni, anggap apa bisa mawat itu ni. Lalu terus nasib nak bro, lengkuan itu nasib wa iya atau wa hamza. Kalau nak bro protes aku wa sopo. Kalau jadi cita-cita, kalau mohon pamit begitu. Kalau aku subhanallah, kapan-kapan diriski nak orang mati, nak mati, lakok ni pangeran langsung mati. Abi ngaji nopo. Nanti tak mau ilmu guru, tapi nak guru nentak ya tak. Kon ngaji be aku, pokoknya aku pengen nopo, neliti nopo. Jangan paling aneh. Muhdilah tu pak alim alim itu yang nak kurang dengar muhdilah tu ibu Hisham. Ini mau dikritik gara-gara Hamzah. Dia ni berjudul Babul Alif. Sebule babe istighfar, babe nopo istighfar. Mau dikritik. Wong Alif kok istighfar, istighfar mu Hamzah. Hamzah tu istighfar. Tapi muhdi mau tetap dia ni darah ni. Alasannya tulisannya tetap alif. Jadi Hamzah dua. Kita nak nulis Azizun kok imun itu Hamzah tak pun alif. Pun alif. Nak nulis Yukmin itu Hamzah tak pun wawu ni. Wawu. Nak nulis Iti ono ya itu. Berarti Hamzah ono tor. Yura ono dari Imam Bola tidak pernah ono dia nak bocorin nama Yukminu. Farumul Muminun. Tak apa. Dia ni mau memang. Waktu murah ono yo. Lewong nang mikir ono faham. Orang rupet. Rukun mau takut, saya sihat tahu orang ni dalam tora sowan, mana kau pun terapi perwati tenung disowan ni perkara ni kurang ajarin santri, mau mikir sowan tu orang lebih mungkin jadi kiai. Tapi orang bobo nak sowan keterucut atau lewat berapa, tapi orang ni hati faham, mana yang ni Allah kulon, mereka utak kulon tu cakap utak lupa, hamzah ni jadi nahu. Fajar kuangel dengan cara kulon memang masalah hamzah itu harus diputuskan. Karena kalau tidak, tapi minimal meskipun ruwet lah, aku ada yang paham lah supaya nanti itu orang tidak ngira bahwa Quran ada penambahan. Ya ada nopo penambahan. Ya hikmahnya paham jadi bahwa misalnya amana yuminu jadi sebagian dugo. Tapi enggak maksari imanan. Berarti amana di ilal, yuminu bebas ilal, imanan ilal. Ya geneman kok. Iya, misalnya kayak jadi nabi ke yuminu, kok aku dewe ora di ilal. Ya mau ngarap dulu tuh. Yang itu adu yang itu ala wasni ya kalau jadi uskina tilwawu di diskon itu mah kotor ya di bawa demah itu ragu wah gue puro ilat gue bawa demah terus disu imam nape terus ke belas dan agar orang puro ilat itu rasa karo kaki ini yuk kasusnya ya Hamzah imam nape agak gelem mau cokil ardi macam ni apa fil arat mereka dia nak Hamzah gue puro ilat terus dia rawle nopo nopo ada kan si dinar kod aflah al mukminin ora gelem nek maca kod aflah hamzah dinampa karokat dadine kod aflah lah nah artine kalau ada yang baca kod aflah oleh gak dikai hamzah gak oleh kan harusnya ada di alif karena dipenculo paham wong nang mikir nanti gak pusing lan jare mamah apa iki sugeng mesti seneng kulo lho nggih to karena tanpa ditulis hamzah nguntungkan kiroahnya beliau kan. Sudah ditulis Hamzah, dia kan tidak diperluang macam kodaf lah, kan bergono apa? Nah ditulis alif kan tinggal nasib alif dilangkai kan biasa. Misalnya sampai ada wal ardi. Fil ardi kan ada alifnya sedangkan. Kan dilangkai kan. Wal ardi ada alifnya dilangkai kan. Kan tulisannya wawu alif. Fil ardi ada alifnya. Lah baru nak alifnya pertama diwaca al ardu kan. Paham ya? Tapi sekali ini tengah kan. Nah. Wong iso ilang iso muncul kok dipermanekno digawe Lha aku ora setuju. Ulama Arab ngotok kudu Hamzah. Kuwi ora dadi surat. Intinya harus pakai Hamzah. Nggih kula bales. Tapi akhirnya saya ngakoni. Khusus Indonesia dan India. Oh, Indonesia benar kok. India itu oleh gitu. Jadi akhirnya Quran yang mirip kita itu milik Budi. Luar negeri. Kalau nanti tumpas Quran India itu yang tengah Indonesia harga yang telah mulai unu orang atau sewu. Mereka mungkin impornya ya, karena dari sini kan impor ya. Kalau di Quran sak dunia. Mulai Quran Soviet sampai, ya mesti jajal kualitas ulama itu. Tapi jadi mau ngejauh ya, alim-alim tenang. Jadi dia mau jajal mau sinau kata pengantar ini kan ketoro yang kualitas kata nopo di Singarang ngalim tenan ini bener tip boleh gadi penting pemain sembuh sewarna-warni ya ini soe ini gue bagiannya sampai ya warna-warni jadi kalau gelap ini gue biasanya tentang kata pengantar mana gue orang dua ilmu nih Quran tak dunia agar gue orang di Quran tak dunia bahkan dua per berapa ratus tahun. Misalnya Quran tahun 200, 300, ini perkara ini loh di kepentingan. Jadi itu di antara sekian aturan yang saya sampai sekarang masih mencari-cari masalah. Dan ternyata ketika ketemu ulama-ulama Rasul, memang nggak ada jawabannya. Ya sudah pokoknya gitu. Lah iya nak fisa mawati tuni, lu buat kayak iham, jata iya. Wong macam itu fisa mawati tuni, jelas dong jangan fisa mawati tuni, tapi fisa mawati tuni. Akhirnya dia enak zamannya. Fil maklum nak kenal Quran mutawakkan apa berhijrah. Jadi Quran kan urusannya musyafaah. Ya sudah ini batas maksimal rasul ya sudah sampai di sini. Quran itu talaki. Tahu nopo musyafaah. Nono rasa ada Mekah, wonder wong ya roh. Nono yang salah itu masalahnya terus pilihan itu. Mungkin bersama untuk baru orang menjadi itu benro. Benro nanti akan jadi ulama ulama. Jadi ulama itu kok. Ani bi ani masa dia juru bilba masanya juru cita wanda di pandinan wa arhamurrahimin wajib terbakana lagu terus video rahmatan makulan yang kina tangi sisi kita sifat dan suatu kerolan jadi kepingat lil abidina ketui wong sing ahli ibadah ya spirus boy sabar sokwa abidin fayuta rumo kotin ganjar sokwa abidin waturan ini ngasiro ismaila pokoknya kalau tak mereka cita pokoknya nabi ayub tiang nainua nainua ni pun derek wilayah musol derek wilayah budi Musol ni ku derek wilayah Irak. Jadi dia tu sahaja nabi, gara-gara ada yang konen. Sing haru tentang Nabi Yunus ni, Nabi Ayub ni, Nabi Ayub ni begitu. Wong buat Nabi Yunus, Nabi Ayub. Nabi Ayub ni ku, nating tiang nenuanu Nabi Yunus ni pintu wong. Nabi Ayub ni ku gugikan, nganti diusir. Walhasil terus buji netok yang setia. Tapi sing seakan sing ulama jo nganti nangis ni ku. Ketika Nabi Ayub diusir teng cara mriki tengah alas lagi asingkan. Niku bojone iku buruh teng kene rumah tangga itu untuk mendapatkan nafkah kangge sinten. Nabi Ayub. Tapi karena buruhnya itu jamnya enggak jelas karena beliau harus riwari ngurusi sing lanang. Niku akhirnya sampai wonten putrine raja itu putrinya orang kaya. Niku seneng rambutnya itu dikelabang. Cara mereka dikalahkan, cak putri ini wong raja. Ini gua sampai bujoni Nabi Ayub. Kurang ni Ayub bin Yunus masih gerak di rumah. Doa ni gua nih, bodoh sakit ni. Garwane Nabi Ayub ngati adol rambut. Jadi tiap hari gua jual rambut sekadar yang dibutuhkan putri itu untuk dikalahkan. Gua semua semolak tenang. Di titel mau dijoli, nopo gak sawada nopo gantung. Itu sampai berkali-kali. Akhirnya Nabi Ayub duka. Wong lanang pancen menang. Ora menangan piye, wong golek nafkah wangele karo anak carane kliru. Dia. Jadi kalau kowe ngomong dujung kon golek duwe ning mertua, wong ngangkon kuwi kliru nak antu. Ya, wong lanang dolit-dolit ning wong wadon. Wong kon nak kliru. Modal mestine kewajibane sing barang Nabi Ayub tersinggung, Nabi Ayub malah duka. Mak kelakuan nang ngono mbok baleni. Mergo itu ayo kaya apa nak gudul nak terus elek. Nabi Ayub tersinggung dibujuk gudul napa elek. Padahal itu satu-satunya cara garwane ini untuk napa? Untuk napa kok kangge garwane kangge Nabi Ayub. Walhasil akhirnya pengiran Delo, ketika Nabi Ayub duka, enggak terkendali, sebagian ini, tentu sebagian riwayat. Dukanya Nabi Ayub tersinggung, aku nak ismari kita sebelah ping satu. Padahal garwani tidak salah sama sekali. Di perkara ini semuanya itu demi sinten Nabi Ayub. Kesalahan kedua sebagian riwayat, salahnya selain salah tadi, kesalahan kedua adalah waduh, kita ibu juni jagoan bebo ganteng, malah repotnya tuh naik. Biar kok aduh, di sawah sawangan itu cewek jagoan bebo ganteng. Ternyata om ganteng itu bakul jamu, mana om? Sungiran gitu, mana om? Bakul jamu ganteng, gak keriting ganteng. Ganteng itu mau cerita, aku itu dua obat. Saya bisa ngobati wong gudik. Jadi obatnya sobat gudik promosinya. Jadi tertarik, nah, garwanya gitu. Nabi Ayub, mereka penyakit yang lama. Akhirnya ada no konsultasi. Konsultasi, aku ajak kita omong-omongan di orang situ. Orang-orang terus. Jadi kalau gak ada tumpah, tapi kalau gak ada apa-apa. Orang-orang itu gratis. Sangatnya si cocok. Engkau nak gojong wis mari, ini yang marek no aku. Kau obatku. Akhirnya garwanya meninggi, spontan ya, tentu ini spontan, ini karena nanti kasusnya ini melukai tauhid, spontan garwanya meninggi apa? Iya. Ini serau sambayar, pokoknya sementara kena esmari, kaya meninggi kok aku, obatnya kok aku, mergo gara-gara aku. Bareng matur Nabi Ayub, bahwa ada obat, sing bisa marek no jenengan gudiken, tapi syaratnya nampun mari jenengan ngakoni, nak sing marek no niku, tobib niku. Tapi ini pokok, innalillahi wa innalillahi. Aku tak rewangi gudi kenora tau dungo yoga tauhid. Malah tauhid mbok rusak kowe. Mane aku mari kita kepruhi pimpinan. Satu. Omongan ngono tok mulai tau. Saiki wong tenang, aku ditulung si A ya ora sirik. Diobati obat ya ora sirik. Aku mung ora di rumah Pak Cipa Alek mati ya ora. Sirik nyoro zaman akhir. Oh sirik ku ilang. Paham. Tapi mau kuburan malah ono sing ngukumi. Padahal muni diobati dokter orang apa? Muni di rumah Pak Cipa Alek orang apa? Makanya ada yang saya terom dan Al-Budi nak kritik. Nah iya, mau orang kuburan darah ini sirik. Nak muni at-tobib asfani. Aku diobati dokter. Mari, orang apa? Padahal hal yang sama zaman Nabi Ayub. Muni ku jago. Mana kena ngomong. Muntah kuburan, muntah. Terus mari. Ya pokoknya bareng muntah, bareng pengeran enak. Menyebut pengeran cabut. Padahal nyebut pengeran kan, Allah pirang kata. Allah, empat kan. Muni. Bud drag scene kan suwi teman. Ngoten, mistakrit. Lho ndak, selama ini kadang alasane wong kan muni nyebut Allah terus kesuwen. Lah muni mistakrit atau apa? Gampang muni napa? Allah. Ini mentek ke saya lah. Jadi ora iso, langsung nyebut Allah ora iso. Akhirnya matur. Bareng matur Nabi Ayub napa? Kemudian itu dianggap napa? Akhirnya pengiran bela bujune, ya bela Nabi Ayub. Jalan tengah, kau kan maksudnya gebuki ping satu sih, bayangin Nabi Ayub yang ngambil sapu, digebuki tenang, digebuki ngambil sapu ping 100 kali, ya loro tenang, jangan ngambil sapu ping loro tenang. Tapi bil pangeran, pangeran tinggi hukum, itu wasir wakut biar jika dihukum fat dribihi wala, nah, pangeran ini loh, yuk, kue gay sapu lidi, jumlah lidi ku satu. Mana kita nak kali hukum mulai orang cara ni, jadi gawe semarai pangeran buat kulo, kue gawe sapu lidi jumlahe, terus keprok no, bisa, ni kau minang kau kau nyuduk peng, kau pangeran nak sumpah Nabi Ayub dituruti nyeblak peng satu, Nabi Ayub dolim, mau faktornya baik kok disalah pak ya, tapi nak orang itu ngeprok, melanggar, sumpah akhirnya tengah-tengah. Lagi nak ambil cucu mangkal, gak apa-apa, misal gak apa-apa. Tapi yang kira-kira ragu, yang penting gak jadi udun, paham? Mereka orang ngempet itu marah jadi apa? Nah ini dari kanjaku, orang di kanjaku senang ini misal. Dibang jadi udun, terus malah gak ngelau uang. Jadi ya ada akal-akalan itu yang asal, asal barangnya barang soleh. Ini barangnya barang apa? Soleh. Ini Imam Syafi'i lagi bingung, berkhukum itu bingung. Wabih ulama bingung, cuma ya pangeran melas ya serah bingung. Yang paling sensitif menyangkut tolak, yaitu tadi ini kumono tenang sampai tidak salah paham. ana wong dibujuk wedok sing halal wis bojone tenan. Terus muni ngene. Tolak tu kisalatan, pe tak pekat teng telu. Iku dadi bae nopo mboten? Bae kan. Dianggep wis dipegat teng telu, halale menan nek dikeloni wong li. Dirapi ya maksude ngono. Ora kemenan. Tolak bae kelebihane kan bedane kan ngeten, langsung dadi wong liya. Gak usah idah bagi sing lanang. Ya gak usah idah bagi sing lanang. Umume tolak itu kan sing lanang ikut punya idah. Nggih. Umume tolak sing lanang derek gadah napa? Idah. Disebut apa? Wa bu'ulatuhunna ahaqqu fi raddihinna fi dzalika in aradu islah. Jadi misalnya kita megat bujum. Jadi contoh ya, orang yang ngalami, paham? Agak tujuh, paham? Mungkin jangan megat. Jadi orang yang wangil, teman. Megat itu enggak baik, tuh. Nah, misalnya megat. Duh, kita tak pegat. Iku di mata ida. Mata ida itu misalnya ceket kan telung sesudahnya. Misalnya meteng, nganti ngelagi. Berarti bojomu cek bojomu, mungkin. Selagi ini ida yang rontek, itu cek bojomu. Oke, jadi misalnya bengi-bengi langsung jok kelon, iku ra iso darani sih. No, senajan orang muni kata rujuk. Mergo anggere idae rompek iku cek dihukumi. Bojone, cek dihukumi jauh dia. Bahkan ana ulama tindarane anggere dikelon iku otomatis rujuk, karena otomatis apa? Rujuk mergo nate wa qulna dhuna ahaqqu bi raddihinna. Ning mata idae iku sing paling berhak namung itu bojone. Tapi nak tolak bae gak iso, kene muni tolak tuku salasan. Orang nak idah blek gak guseng lanang, paham? Ya langsung jadi wong li. Meskipun sing wedok tentu harus ngalami idah nak ape rabi wong. Nah, sing wedok tetep idah. Lah kok nek rabi wong liya terus dikeloni wis dicimak lagi oleh dibalen. Lah iku tergantine kan tolak tuki. Yo ono ulama sing darani iku raba entekine kudu muni tolak tuki, tolak tuki, tolak tuki. Mergo nak muni salatan nak misale nabi ngendikan wong nak dalu wektu sahur kon muni astagfirullah mi atamarok. Apa iso ge misale ngilir tengah papat terus wudu astagfirullah mi atamarok turu. Makanya itu kasus paling sulit secara lugat kan ndak mungkin orang muni astagfirullah mi atamarok terus dianggap telah beristighfar 100 kali. Kan tetep dene kudu muni astagfirullah astagfirullah. Tapi lucu neng toreko-toreko rata-rata orang ngertak kece itu buan terlah tetap dihitung 100. Mau kalau sering gelok. Macamnya buan terkudari sepeng sewu. Tak tahu kok yang bersitu. Bah, mau sok mak puteran ping 100. Wah, itu gue sih jadinya ke semua terus dihitung 100. Wah, ya mbak, ya terus tuh. Gale tolak kuti nopo. Salah sana, ada yang keren. Tapi memang ada juga, kalau gak ada sanat hizib naksabandi itu yang apa? Gak enak, yang khasan sehari-hari itu. Ya memang itu memang ya, misalnya ijazah hizib nawawi kan khotam tu billahi kudusil mani Allah di khotama bi aktaro sama wadil arti hasbuna wa ni'mal wakil bi alfi alfi la haula wa la quwata ya cara mbok waca tenan mate bi alfi alfi la haula berarti jutane juta nyatane macane pisan tok jarene wis ping sak juta ayo kan bi alfi alfi la haula macam ping 1000 apa ping bisa. Mulane iku paling angel. Jadi tolak tuki salasan dihukum ibain, tapi nek astagfirullah mi apa marah. Bisa. Lha iku yo bingung ulama, dadi pasti wong gak bisa bingung. Wah, paling enak iku sing sampean. Gak usah dadi ulama ngono ana pengumuman kedua ngenteni. Ulama lebih swarga dan cara ulama ngapal Quran, ngapal hadis macam-macam. Pengumuman kedua geledek. Dan penggemarnya juga. Kalau salah, mau modal apa? Penggemar. Aneh, doa tentang apa lo hadis almarhum aman apa? Ahabbe. Uang lo kare awal tinggi. Seneng. Padahal aku yakin seneng embe aku be artis orang mesti yakin di. Isowe ahabbe cara pangeran itu artis. Utawa sopol. Ukurannya gampang. Gue ngaji bayar tiket ragilum. Tapi nak dulu konser bayar tiket. Padahal ukuran seneng nggak wani berkorban. Misalnya pengenan gak ukuran itu. Lho iya kan hadisnya kan netral. Almarhu ma'aman ahabba. Wong digiring mbek sing di seneng. Dari malaikat debat. Orang rukun ini senengnya yang bahak. Dari malaikat, yo masuk akal. Jadi ngaji. Tapi nanti konser bayar nak ngaji orang. Misalnya. bukti senang itu bayar berkorban. Nang kula umpama dadi kiai Hindu, misale pengen aku Jumatan bayar ibu iling-ilingan tak seneng itu. Karena orang yang sama nak mlebu konser bayar enggak protes. Tapi nak Jumatan bayar kira-kira lucu, menungso lucu, wong saleh lho lucu. Tapi kalau orang ngomong sama ngaji bar, rugi. Kalau latihan ikhlas mulai jilis, itu tua-tua batal. Kalau yang buatan buruk, kalau latihan. Cuma ini lucu-lucunan mawon. Jadi jangan kira, sampean merasa seneng itu, si isowai cara Allah kayak luwes dianggap seneng artis. Mereka nak bayar gel. Utawa ngene pengiran hukum ini, gak ulang. Biasanya orang soleh kan, ini gambus ya orang itu, ini ngaji ya orang itu. Kan ya kayak orang soleh yang jadi dulu kan ya. Ngajian ya teko, ada konsep. Jadi sing buah apa kang luru? Pengenan ngukum ini beng biru. Awal ibu ya tahu. Kan cintanya mendua, akhirnya hukumnya. Mana nak tentang sing total, sing fokus. Ojo mendua mendiga. Mana kalau hadis almarwan apa ya seneng ya orang tentang ibu ya menawa iyo orang ibu sing buah apa ibu? Sing di. Tapi kalau yakin ya tetap. Wis kula yakin menang sing wong saleh. Seneng wae tenan seneng nafsu bar yo istighfar. Bar yo ape lan ngene, tapi repote baleni ne. Wa dikro lan dadi pepeling api sing wis wong sing ali fatal ya virus wae sabar to wong akeh. Fa isa ku mung kosen kandel to wong akeh. Wa Quran iki ngono sira Ismail lan Nabi Ismail wa Idris lan Nabi Idris. Wa dal kifli lan Nabi dal kifli. Kulon desa pentapun suci bina sokiri nak setengah sange wong sing sabar kasi Allah atau api lah ngate si atau api Allah. Waan masih lan sabar ngedui maksiat ning Allah. Waan kon dalang ngedua ning sen gumun kafe si rahmat yang ilah rahmat ning sen minan dua di sen gerat sen dalang satu ning kafe bina sokiri ini terus ngatang ning sen solah kafe. Wong sing layak kafe lah ngedui rahmat. Sen mang layak masuk swargo masuk rahmat. Wasumnya lan sen anani sopo nabi bil kibel daran idal kibli. Anau krono satu ning nabi ikut tangkap kalah. Iku nanggung to siap sapa nabi bisia min kelawan poso jami ana hari ing sekabehane rinane nabi to kok ora langsung men kono apa kok bisia mi jami ana hari kelawan poso sekabehane rina wa kiami jami le di waya dia lan ento ge keputusan sapa nabi dul kifel dene nabi antarane manusa wala ndo kalan ora muring-muring sapa nabi dal kifel dadi siap ngurusi wong lan ora gampang emo sampean yo siap tapi ngamukan rebar-rebar. Fa mongkon-mongkon di toko nabi dal kifel di dalika kan mongkon-mongkon nabi. Wakira lan tidak ona lam yakun orang-orang sopoh dal kifel pun nabi rata.